Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sudah kita lewatkan pembahasan tentang dhanna dan akhwatnya, amalan-amalannya dan juga pembagian-pembagiannya beserta contoh-contohnya. Kemudian beliau al-musannif rahimahullah setelah itu akan membahas tentang dua hukum, yaitu at-ta'liq wal ilgha. Ya, at-ta'liq wal ilgha. Sebelum kita masuk ke penyebutan makna at-ta'liq wal ilgha dan juga contoh-contohnya, perlu untuk kita ketahui ya bahwasanya fi'il-fi'il yani dhanna wa akhwatuha itu memiliki tiga hukum. Ya, memiliki tiga hukum. Hukum yang pertama adalah al-i'mal. Ya. Mengamalkan fi'il-fi'il tadi. Yaitu apa? Menasabkan mubtada dan khabar sebagai dua maf'ulnya. Mubtada sebagai maf'ul bi yang pertamanya, khabar sebagai maf'ul bi yang keduanya. Dan ini al-i'mal diterapkan pada semuanya. Baik pada af'alul qulub ataupun ahwal at-tashir, i'mal ini diterapkan. Ini hukum yang merata dan ini adalah hukum yang asal, yaitu i'mal, diamalkan. Baik itu af'alul qulub, af'alul yaqin ataupun ar-rujhan ataupun af'al at-tashir, diamalkan. Amalannya apa? Tadi menasabkan dua maf'ul yang aslinya adalah apa? Mubtada dan khabar. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua yang nanti akan dijelaskan oleh beliau al-musannif rahimahullah dan juga syarih, itu at-ta'liq. Ya, at-ta'liq akan datang nanti penjelasan makna at-ta'liq, tapi tidak mengapa kita dahulukan ya, apa itu makna dari at-ta'liq. Jadi at-ta'liq adalah ibtalul amali lafzan la mahallan, membatalkan amalannya fi'il pada lafaznya saja, tidak pada mahalnya. Jadi secara lafaz dia tidak beramal, tidak menasabkan, tapi secara mahal menasabkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilgha. Yang ketiga ya, hukum yang ketiga adalah al-ilgha. Apa itu al-ilgha? Ilgha adalah membatalkan amalannya fi'il secara lafaz dan mahal. Yani fi'il tersebut tidak beramal, tidak pada lafaznya, tidak pada mahalnya. Ya. Baik, kita baca saja penjelasan dari An-Nazim rahimahullah pada bait yang ke-209. Qala An-Nazim rahimahullah wa khussa bil ta'liq wal ilgha'i ma min qabli hab wal amru hab qad ulzima kadha ta'allam wa li ghayri al madhi min siwa huma ja'al kullama lahu zukin. Khussa, khususkanlah, bisa dia fil amr. Jadi khassa, khussu, khussa, atau dia fi'lun madh mabni lil majhul. Khususkanlah dengan ta'liq wal ilgha. Bita'liq jar wa majrur muta'alliq bi khussa, mana maf'ul bihnya khussa. Seandainya khussa dijadikan sebagai fil amr, maf'ul bihnya adalah ma. Ya, ma. Kalau antum jadikan khussanya sebagai fi'lun madh yang mabni lil majhul, maka ma'nya sebagai naibul fa'il. Ma ini isim mausul pada mahalnya apa? Nasab, maf'ul bih dari khussa. Ya. Wa khussa bi ta'liqi wal ilgha'i, khususkanlah dengan hukum ta'liq dan hukum ilgha'. Ma min qabli hab, fi'il-fi'il yang datang sebelum hab. Apa saja fi'il-fi'il yang datang sebelum hab? Pada bait sebelumnya, a'ni ra'a, khala alimtu, wajada, dhanna hasibtu, waza'amtu, ma'ad, haja, dara, waja'ala, alladhka a'taqad. Itu apa? Fi'il-fi'il yang dikhususkan dengan apa? Dua hukum ini, kata beliau rahimahullah. At-ta'liq wal ilgha. Yaitu ru'a, khala, khala, alima, wajada, dhanna, hasiba, za'ama, adda, haja, dara, ja'ala. 11 ya. Atau ditambahkan alfa. Ya. Menurut orang-orang Kufa dan Ibnu Malik. Khususkanlah dengan hukum ta'liq dan ilgha fi'il-fi'il yang datang sebelum hab. Kemudian wal amru hab qad ulzima. Bisa dibaca wal amru hab qad ulzima atau wal amra hab qad ulzima. Kalau dibaca al amra mansub maka dia sebagai maful bih. Saninnya muqaddam maful bih yang kedua yang didahulukan. Habnya sebagai mubtada qusir lafzuh dimaukan lafadznya. Ya, qad ya ini harfu tahqiq. Ulzima ini fi'lun madh mughayyir shighah. Ya. Naibul fa'ilnya adalah huwa. Dan itu sebagai maful bih awal dari ulzima karena alzamaha alzama itu adalah diantara fi'il yang butuh pada dua maf'ul. Wa alzamahum kalimat at-taqwa wa alzamahum kalimat at-taqwa. Sehingga al-amra maful bih yang pertama, maful bih yang keduanya adalah dhamir mustatir pada ulzima. Yaitu huwa yang kembali kepada apa? Hab. Ya. Maknanya bentukan amr hab ini lazimkanlah, haruskanlah. Haruskanlah hab dengan bentukan amr. Iya. Khabarnya berarti qad ulzima itu ya jumlah fi'liyah. Kalau dibaca al-amru maka al-amru sebagai mubtada'un awal, kemudian hab sebagai mubtada'un tsanin. Khabarnya qad ulzima. Rabitnya mustatir. Takdirnya hab qad ulzimahu wal amru hab qad ulzimahu. Bentukan amr hab ini telah diharuskan bentukan tersebut. Insyaallah jelas ya. Maksudnya apa? Maksudnya ham maksudnya adalah hab ini harus dia melazimi bentukan amr. Kada ta'allam demikian pula ta'allam melazimi bentukan amr. Mubtada khabar ta'allam qusira lafzu mubtada muakhar kada jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Apa khabar muqaddam? Wali ghairil madhi min siwahuma dan untuk selain bentukan madhi dari selain keduanya selain apa hab dan ta'allam jadikanlah kullama lahu sukin semua hukum-hukum yang telah diketahui pada bentukan madhinya ij'al di situ di antara af'al tasyir ya membutuhkan kepada dua apa maf'ul ya maf'ul bi yang pertama kulla dan maknya mausulah lahu sukin sukin di situ silah. Maful bi yang keduanya adalah li ghairi al-madhi. Ini jar majrur muta'alliq bi ij'al dia sebagai maful bi menempati posisi maful bi yang kedua dari apa? Ij'al. Jadi mudahnya susunan mudahnya ij'al kullama lahu zukin li ghairi al-madhi min siwahuma. Jadikanlah semua hukum-hukum yang telah diketahui pada madhinya untuk selain madhinya. Min siwahuma dari selain ta'allam dan hab. Kenapa? Karena hab dan ta'allam lazimi amr. Paham ya? Jadi af'alul qulub selain apa? Hab dan ta'allam selain bentukan madhinya yaitu apa? Mudhari'nya, amrnya, fa'isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, masarnya itu sama seperti hukum yang ada pada apa? Pada madhinya. Apa saja hukum yang ada pada madhinya? I'mal sudah kita lewatkan ataupun ilgha ataupun apa? Ta'liq ya. Baik kita masuk ke kalam Asy-Syarih rahimahullah. Taqaddama anna hadhihi al-af'al qisman telah lewat bahwasanya fi'il-fi'il ini ada dua macam. Ahaduhuma af'alul qulub yang pertama af'alul qulub. Wa tsani af'alut tahwil yang kedua af'alut tahwil. Fa amma af'alul qulub fatanqasimu ila mutasarrifatin wa ghairi mutasarrifah. Adapun af'alul qulub maka ia terbagi kepada dua bagian, yang pertama yang bertasarruf, ya, yang kedua tidak bertasarruf. Fal mutasarrifatu ma 'ada hab wa ta'allam, maka yang bertasarruf dari af'alul qulub adalah apa yang selain hab dan ta'allam. Fa yusta'malu minhumā al-mādhī, maka fa yusta'malu minhā al-mādhī, maka digunakan dari af'alul qulub yang bertasarruf bentukan madhinya. Contoh dhanantu zaidan qa'ima. I'rabnya jelas. Dhanantu fi'lun wa fa'il, zaidan qa'ima. Dua maf'ulnya dhanna. Wa ghairul madhi dan juga bentuk selain bentukan madhinya. Itu apa? Wa huwa al-mudhari'. Adhunnu zaidan qa'ima. Adhunnu zaidan qa'ima. Dalam ayat wa inni la dhunnuka ya fir'aunu mathbura. Maf'ul bi yang pertamanya kaf adhunnuka, yang keduanya mathbura. Ya Fir'aun itu jumlah i'tiradiyah sisipan, jumlah nida. Wal amru dan amrnya juga zunna zaid qa'ima. Zunna Zaidan qa'ima, dugalah Zaid sedang berdiri. Dan juga isim fa'ilnya. Ya, isim fa'ilnya. Contoh ana dhanun Zaidan qa'ima, ana dhanun Zaidan qa'ima. Ada faedah dari Al-Khudhari rahimahullah tentang i'rabnya dhan. Kata beliau, ai ana rajulun dhan. Ana dhanun Zaidan, yakni takdirnya adalah ana rajulun dhanun. Jadi dhan dia sifat dari mausuf yang mahdhuf takdirnya rajulun dhan, dan dhan isim fa'il kan, dari dhanna yadhunnu, aslinya dhaninun, diidghamkan menjadi dhanun seperti dhalun. Ya, kata beliau, ai ana rajulun dhan, fa dhamiru fi dhan, maka dhamir yang ada pada dhan, dhan kan isim fa'il, dia mengandungi dhamir sebagai fa'ilnya, dia isim fa'il beramal seperti amalannya fi'il, merafakkan fa'il, menasubkan maf'ulnya. Takdirnya huwa, jadi pada dhan ada dhamir, takdirnya huwa, ya'udu ala dhalikal mahdhuf, kembalinya kepada yang mahdhuf itu, yaitu rajulun. Wala yuqaddar ana, dan tidak boleh ditakdirkan fa'ilnya dhan itu ana. Ya. Kenapa? Li'anna ismal fa'il la ya'udu dhamiruhu illa 'alal ghaib. Karena isim fa'il, ini kaidahnya, isim fa'il dhamirnya tidak boleh kembali kecuali kepada yang ghaib. Kecuali kepada yang ghaib. Kama qala ba'dul muhaqqiqin. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian al-muhaqqiqin, intaha. Beliau Al-Khudhari menukil dari kalamnya As-Suja'i. Nah, itu. Jadi ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada, dhan isi jadi khabar marfu' dan wa huwa ismu fa'il ya'mal 'amal al-fi'l yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawaza taqdiruhu huwa ya'ud ila al-mawsuf al-mahdhuf taqdiruhu rajulun zaidan maf'ul awwal qa'ima maf'ul bi tsani. Kemudian wasmul fa'il wasmul maf'ul dan juga isim maf'ulnya. Contoh Zaidun madhnunun abuhu qa'ima. Zaidun madhnunun abuhu qa'ima. Madhnun isim maf'ul dari dhanna yadhunnu. Fa abuhu huwa al-maf'ul al-awwal, maka abuhu adalah maf'ul bi yang pertamanya dari madhnun. Irtafa'a liqiyamihi maqama al-fa'il. Dia menjadi rafa' karena dia menggantikan posisi apa? Fa'il. Wa qa'iman dan qa'iman al-maf'ul tsani sebagai maf'ul tsani. Wal masdaru dan juga masdarnya beramal pula seperti maudinya. Nahu ajibtu min dhannika Zaidan qa'ima. Saya kagum dengan dugaanmu bahwa saya Zaid, bahwasanya Zaid sedang berdiri. Di sini min dhannika Zaidan qa'ima. Dhan di sini apa? Masdar ya. Masdar. Dan dia didhafahkan kepada kaf sebagai kaf ini sebagai fa'ilnya. Ya, dikatakan oleh Ibnu Malik pada pembahasan tentang al-masdar, wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah kamil bi nasbin aw bi raf'in 'amalah. Setelah masdar itu mengejarkan mudhaf ilaih, maka silahkan sempurnakan amalannya masdar tersebut dengan menasabkan maf'ulnya atau merafakan fa'ilnya. Dan karena di sini dhon diidhafahkan kepada fa'ilnya, maka dia belum mengambil maf'ulnya, maka dia pun menasabkan maf'ul yang setelahnya, Zaidan qa'ima. Dua maf'ul sekaligus dinasabkan oleh dhanna. Wa yadbutu laha kulliha min al-amali wa ghairihi ma thabata lil madhi, dan ditetapkan untuk semua yang bertasarruf dari madinya seluruhnya, dari amalan dan selain amalan, yaitu apa? Ta'liq dan ilgha pun diterapkan pada selain madinya. Ma thabata lil madhi, ditetapkan untuk yang bertasarruf seluruhnya berupa amalan dan selainnya, ma thabata lil madhi, yaitu hukum-hukum yang tetap pada madinya. Ma itu adalah sebagai apa? Fa'il dari yathbutu. Ya. Pada bentukan madinya ada tiga hukum, ya kan? Yaitu apa? I'mal, ta'liq dan ilgha. Demikian pula pada yang bertasarruf darinya, kecuali pada hab dan ta'allam. Ya. Wa ghairul mutasarrif itsnan, dan yang tidak bertasarruf ada dua. Af'alul qulub yang tidak bertasarruf ada dua. Wa huma yaitu hab, ta'allam. Ya, dengan makna i'lam, dengan makna apa? I'lam. Anda bisa mengetahui lah, bisa membedakan mana ta'alam dengan makna i'lam, dengan ta'alam dengan makna ya belajarlah. Lihat maknanya, amalannya. Fala yusta'malu minhuma illa sighatul amri, maka tidaklah digunakan dari keduanya hab dan ta'alam kecuali bentukan amarnya saja. Ini sudah kita lewatkan ya. Kalau ta'alam ya, ditetapkan tasarufnya oleh sebagian ulama dan tidak ditetapkan oleh sebagian yang lain. Sudah lewat ya, tinggal merujuk kembali. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha fabaligh bi lutfin fi at-tahayyul wal makri. Ketahuilah bahwasanya obat penawar kejengkelan hati jiwa adalah dengan mengalahkan musuh. Ya. Di sini syahidnya syifa'a sebagai maf'ul bi awal dari ta'allam, qahra maf'ul bi tsanin. Wa qawlihi, dan juga ucapan penyair, faqultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imra'an halika. Syahidnya fahabni imra'an halika. Maf'ul bi awalnya dhamir ya pada habni, maf'ul bi tsaninya imra'an. Adapun halikan sifat dari apa? Imra'an. Kemudian واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. Jadi kata syarih rahimahullah, al-af'al al-qalbiyah fi'il-fi'il yang dia merupakan amalan hati yang bertasarruf, itu dihususkan dari teman-temannya. Teman-temannya apa? Ya teman-temannya ya berarti af'al at-tahwil dan juga af'al al-qalbiyah yang ghair mutasarrifah. Dikhususkan ya af'alul qulub yang bertasarruf dengan dua hukum yang lain selain i'mal. Ya. Apa itu dua hukum yang lain selain i'mal? Yaitu at-ta'liq wal ilgha. Sudah kita sedikit lewatkan tadi maknanya, yaitu ta'liq dan ilgha. Ya, adapun af'alul qulub yang ghair mutasarrifah tidak masuk pembahasan ta'liq dan ilgha karena lemah. Dia melazimi bentukan amr saja, maka lemah. Juga tidak masuk di situ af'alut tasyir. Ya, af'alut tasyir. Karena af'alut tasyir itu kuat ya. Tidak bisa dimasuki ta'liq dan juga ilgha. Ya. Terlalu kuat. Afalut tahwil ini terlalu apa kuat sehingga tidak bisa dimasuki yang namanya ta'liq dan ilgha. Ya. wa ikhtassat al-qalbiyah al-mutasarrifah bit-ta'liqi wal-ilgha. Dikhususkan al-qalbiyah yang mutasarrifah dengan dua hukum ta'liq dan ilgha. Berarti keluar apa? Af'alul qulub yang ghair mutasarrifah dan juga keluar apa? Af'al at-tahwil. Ya. Dan untuk ta'liq nanti akan ada tambahan penjelasan. Ya, itu bukan hanya menimpa af'alul qulub yang disebutkan di sini, tapi juga mencakup yang lainnya. Ya, untuk ta'liq ini insyaallah nanti di akhir-akhir mungkin. Fat-ta'liq huwa ya. Ta'liq adalah tarkul amali lafzan duna ma'nan, meninggalkan amalan secara lafaz tidak secara makna ataupun mahal. Maksudnya fi'il tersebut ya secara lafaznya tidak beramal tapi secara mahalnya beramal. Lima ni, karena ada satu penghalang. Kita ulangi, ta'liq adalah meninggalkan amalannya. Fi'il secara lafaz yakni fi'il tersebut tidak menasabkan dua maf'ulnya. Duna ma'nan, tidak pada mahalnya. Maksudnya dia secara mahal beramal, menasabkan mahalnya. Kenapa demikian? Kenapa terjadi ta'liq? Karena lima ini adanya penghalang. Ya, mani'nya disebutkan di dalam catatan kaki nomor 3. Al-mani' maji'u ma lahu sadaratul kalami ba'dal fi'li ka'adatil istifham. Mani' adalah, penghalang adalah datangnya kalimat yang memiliki hak di awal kalam. Setelah fi'il, ya setelah fi'il. Jadi kalau setelah fi'il, setelah nawasikh ini, ada kalimat yang berhak ditempatkan di awal, maka kalimat tersebut menghalangi amalannya nawasikh ini, af'alul qulub ini atau yang semisalnya. Ya. Mani adalah datangnya kalam ataupun kalimat yang memiliki hak di awal kalam setelah fi'il. Contohnya apa mani? Ka'adati al-istifham. Seperti adawatul istifham, lamul ibtida, juga ditambahkan lamul qasam. Wa sayadkuruhu asyarih, dan akan disebutkan ini oleh asyarih dengan contoh, tidak dengan nas ya. Hanya contoh-contohnya saja, tidak beliau sebutkan nasnya. Wazadu alaihi, kemudian ditambahkan lagi ma, ya, dan in an-nafiyah. Sebagaimana dalam ayat laqad alimta ma haula yantiqun. Lihat contoh apa? Ta'liq. Alima sudah kita ketahui. Ya, dia termasuk af'alul yaqin, akhwat dhanna, beramal menasabkan dua maf'ul. Tapi di sini alima secara lafaz tidak beramal pada haula'i dan yantiqun. Kenapa? Karena di ta'liq ya dibatalkan amalannya oleh ma an-nafiyah. Ya, jadi haula tidak pada mahalnya nasab sebagai maf'ul bi yang pertama. Tidak. Yantiqun tidak pada mahalnya nasab. Ya, kenapa? Di ta'liq oleh ma. Tapi ya, meskipun demikian alima tetap beramal pada mahalnya. Nanti pada jumlah tersebut, yakni jumlah haula yantiqun, jumlah apa ismiyah pada mahalnya nasab gitu. Jumlah ismiyah fi mahalli nasb, fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai apa? Alima. Sadda masadda maf'ulai alima. Nah itu. Contoh dhanantu la zaidun qa'im. Dhanantu fi'lun wa fa'il, lam lamul ibtida, zaidun mubtada, qa'im khabar. Wal jumlah ismiyah fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai dhanna. Faqauluka, maka ungkapanmu la zaidun qa'im, ya, lam ta'mal fihi dhanantu lafza. Secara lafaz dhanantu tidak beramal pada zaidun qa'im. Ya, kalau beramal dikatakan la zaidun qa'iman, tapi itu tidak boleh karena ada lam. Lamul ibtida menghalangi amalannya dhanna secara lafaz. Li ajli al mani' laha min dhalik, karena ada penghalang untuk ia beramal. Ya. Li ajli al mani' laha, karena ada yang menghalangi amalannya. Amalannya dhanna. Wa huwa lam yatul lam, lakinnahu fi mawdi' nasbin, tapi jumlah zaidun qa'im pada mahalli nasab. Sadda ma sadda maf'ulai dhanna. Bidalil, dalilnya bahwasanya zaidun qa'im pada mahalli nasab, annaka law atafta 'alaihi la nasabta, seandainya engkau menambahkan atau mengatofkan kepadanya kalimat yang lain la nasabta, niscaya engkau menasabkannya. Contoh dhanantu la zaidun qa'imun wa amran muntaliqa. Ya, dhanantu la zaidun qa'imun wa amran muntaliqa. Di sini amran muntaliqa mansub. Kenapa diatofkan kepada mahalnya zaidun dan qa'im yang mansub? Ya, seandainya amrun muntaliqun dibaca rafa pun sepertinya tidak mengapa karena melihat lafadznya. Fahiya amilatun fi la zaidun qa'im, maka dia dhanantu beramal pada la zaidun qa'im fil ma'na, secara makna atau secara mahal. Duna lafadz, tidak secara lafadz. Disebutkan dalam catatan kaki tambahan apa? Contoh misalu zalika qawlu Qusair ibn Abdurrahman sahibu Azzah. Sahibu Azzah. Wa ma kuntu adri qabla Azzata mal buka wala muji'atin qalbi hatta tawallati. Dahulu aku belum pernah mengetahui, sebelum aku kenal Azzah, ismu mro'ah, mal buka, apa itu tangisan. Wala muji'atin qalbi, apa itu perkara-perkara yang menyakiti hati. Hatta tawallati, hingga dia Azzah berpaling meninggalkanku, baru aku merasakan yang namanya al-buka dan juga muji'at al-qalbi. Fa anta tara annahu 'atafa muji'at al-qalbi bil waw. Engkau mengetahui bahwasanya penyair ini mengatafkan muji'at, lafaz muji'at al-qalbi dengan wawu kepada jumlah ma al-buka. Allati 'ulliqa 'anha adri bisababi ma, yang mana pada jumlah tersebut adri dita'liq dari amalannya secara lafaz oleh ma al-istifhamiyah. Waqad ata bil ma'tuf, dan penyair telah mendatangkan ma'tufnya mansub dengan kasrah niabatan anil fathah li'annahu jam'u muannatsin salim. Ya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya ta'liq kadang menimpa dua maf'ul sekaligus, ya, kadang hanya menimpa satu maf'ul saja. Ya, kadang apa menimpa hanya satu maf'ul saja. Ya, contoh misalkan alimtu al-khamra lahu al-muharram. Ya. Alimtu al-khamra lahu al-muharram. Muharram, saya mengetahui khamr itu sungguh dia diharamkan. Di situ alima dita'liq dari amalannya kepada maf'ul bi yang keduanya saja. Pada maf'ul bi yang pertama tidak. Alim tu al-khamra mansub sebagai maf'ul bi yang pertama. Lahu al-muharram itu dita'liq alima padanya oleh lam. Maka hu i'rabnya huwa mubtada al-muharram khabar, jumlah ismiyah pada mahalnya nasab sebagai apa maf'ul bi, thaninnya alima. Jadi ta'liq itu kadang menimpa dua maf'ul sekaligus, kadang salah satunya saja, yaitu maf'ul bi yang keduanya saja. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu al-ilgha. Ya. Tadi at-ta'liq semoga bisa difahami ya. Ada tambahan juga dari Al-Khubari kenapa disebut dengan ta'liq ya. Kata Al-Khubari rahimahullah, ta'liq ini yang sudah antum lewatkan tadi penjelasan dan contohnya, summiya bidzalik, disebut dengan ta'liq li'amalil 'amil fil mahal, karena amilnya hanya beramal pada mahal saja, duna lafzi, tidak beramal pada lafadznya. Fa ka'annahu lam ya'mal, maka seolah-olah dia tidak beramal. Kal mar'ah, seperti seorang wanita yang dita'liq oleh suaminya. La muzawwajah wa la mutallaqah, tidak istrinya ini didatangi, iya, dipergauli dengan baik, tidak pula dicerai, terkatung-katung. Wa tadharuha kal mu'allaqah, dalam surat apa itu? An-Nisa. Jadi didatangi tidak, iya, dicerai tidak. Ya, diserupakan dengan itu. Ya. Kemudian al-ilgha. Al-ilgha kata syarih rahimahullah, wa tarkul amali lafzan wa ma'nan la limani'in. Al-ilgha adalah meninggalkan amalan secara lafaz dan makna, bukan karena penghalang. Ya, bukan karena penghalang. Yakni yang dimaksud dengan bukan karena penghalang, yakni bukan karena penghalang yang lafzi. Ya, wa illa, karena kalau tidak demikian, fal mani wal ma'nawi min dhafil amil bisababi tawassutihi aw ta'khurihi mawjudun. Karena jika tidak demikian, yakni kalau tidak dibawa kepada makna mani lafzi, maka penghalang maknawi berupa lemahnya amil karena sebab amil tersebut diletakkan di tengah-tengah atau di akhir, itu ada. Ya. Atau kita gunakan definisi yang disebutkan oleh Al-Azhari, yang ini lebih mudah bagi antum. Kata Al-Azhari, al-ilgha adalah ibtalul amali lafzan wa mahallan, membatalkan amalan dari fi'il-fi'il tadi. Ya. Jadi apa? Af'alul qulub yang bertasaruf dan yang lainnya, membatalkan amalan-amalan, membatalkan amalan pada lafaz dan mahal. Kenapa dibatalkan? Li dha'fil amili, karena amilnya lemah. Kenapa menjadi lemah amilnya? Bitawasutihi, karena amilnya diletakkan di tengah-tengah antara dua ma'mulnya. Bainal mubtada'i wal khabar, di antara mubtada dan khabar. Aw ta'akhurihi, atau karena apa? Amilnya diakhirkan dari mubtada dan khabar. Ya. Aw ta'akhurihi anhuma. Contoh, ya contoh, amilnya diletakkan di tengah-tengah antara mubtada dan khabar yang karenanya dia lemah dan tidak beramal adalah Zaidun dhanantu qa'imun. Zaidun dhanantu qa'imun. Zaidun dhanantu qa'imun. Zaidun i'rabnya mubtada, qa'im khabar, dhanantunya tidak beramal. Iya, tidak beramal secara lafadznya. Tapi maknanya ya tetap ya, maknanya ada tetap. Dhanantunya jumlah i'tiradiyah saja. Berarti dhanantunya jumlah i'tiradiyah, jumlah apa? Sisipan ya. Zaidun mubtada qaim khabar, dhanantunya jumlah sisipan. Ya maknanya tetap ada. Zaid aku duga sedang berdiri. Atau diakhirkan amilnya Zaidun qaimun dhanantu. Dirafakan Zaidun mubtada qaim khabar. Dhanantunya di akhir di sini jumlah istinafiyah. Jumlah apa? Istinafiyah. Jumlah permulaan. Ya. Nah itu. Al-ilgha ya. Ya nanti akan datang penjelasan bahwasanya ilgha ini ya beda dengan ta'liq ya, harus sifatnya harus. Kalau ilgha sifatnya kata jumhur jawaz, sifatnya boleh gitu. Artinya boleh di tidak diamalkan, boleh diamalkan. Ya nanti akan datang penjelasan mana yang lebih rajih ya antara diamalkan dan tidaknya. Wal ilgha'u huwa tarkul 'amali lafzan wa ma'nan la limani'. Ya, ilgha adalah meninggalkan amalan baik pada lafaz ataupun makna bukan karena penghalang yang lafzi. Contoh Zaidun dhanantu qa'imun. Zaidun dhanantu qa'imun. Jelas ya Rabnya, sudah kita lewatkan. Falaisa li dhanantu amal, tidak ada amalan pada bagi dhanantu. Fi Zaidin qa'im, pada Zaidun qa'im. La fil makna wala fil lafaz, tidak pada makna, tidak pula pada lafaznya. Iya. ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي. Ditetapkan untuk bentukan mudhari'nya dan yang setelahnya, yakni isim fa'il, isim maf'ul, lamr, masdar, berupa hukum ta'liq dan selainnya, apa yang itu ditetapkan untuk madinya. Contoh, azunnu la zaidun qa'im, ini ta'liq. Wa zaidun azunnu qa'im, ini ilgha. Ya. Wa akhwatiha, dan juga teman-temannya. Teman-temannya dhanna, silakan diterapkan. Wa ghairul mutasarrifati la yakunu fiha ta'liqun wala ilgha. Adapun af'alul qulub yang tidak bertasarruf, maka tidak ada padanya hukum ta'liq dan ilgha. Adanya satu hukum saja, itu apa? I'mal. Ya. Disebutkan alasannya oleh Al-Ashmuni. Alal al-Ashmuni adama ta'liqi au ilghaiha wa ta'lam bi dhafi shibhihima bi af'alil qulub. Al-Ashmuni menyebutkan illahnya, illah kenapa tidak ada ta'liq dan ilgha pada hab dan ta'lam, yaitu bi dhafi shibhihima bi af'alil qulub, karena keserupaan ta'lam dan hab dengan af'alil qulub itu lemah. Min haitsu luzumu sighati al-amr, karena dia menetapi bentukan amr saja. Ya. wa kadzalika af'alu tahwil, demikian pula af'alu tahwil. Ya, tidak dimasuki ta'liq dan ilgha. Ya. Contoh, sayyara wa akhwatuha. Ya, sayyara nahwu sayyara wa akhwatiha. Ini juga ada alasannya, ya. Ada alasannya, coba antum kembali ke halaman sebelumnya tadi, halaman 35 ya. Halaman 35. Disebutkan juga alasannya oleh apa? Al-Ashmuni. Halaman 35, catatan yang nomor 2 itu. Alal Ashmuni zalika biqaulihi, kenapa ta'liq ini menimpa af'alul qulub yang mutasarrifah dan tidak menimpa af'alut tasyir? Karena hadhihi al-af'ala la tu'athir fi ma dakhalat 'alayhi ta'thir al-fi'li fil maf'ul. Karena fi'il fi'il ini, yakni apa? Af'alul qulub al-mutasarrifah, tidak beramal pada ma'mul yang dimasukinya, seperti, ya, saya ulangi, fi'il fi'il yang bertasarruf ini, af'alul qulub yang bertasarruf ini tidak memberikan pengaruh pada ma'mul yang dimasukinya, seperti pengaruh fi'il kepada maf'ul. Tidak seperti itu pengaruhnya. Ya. Jadi pengaruh apa? Af'alul qulub yang bertasarruf pada maf'ulnya itu tidak seperti, ya, tidak seperti pengaruh fi'il kepada maf'ulnya. Kenapa demikian? Li'anna mutanawalaha fil haqiqati laysa huwal ashkhas. Karena cakupannya, ya, cakupannya af'al al-qulub yang ghair yang mutasarrifa ini hakikatnya bukan pada ashkhas. Cakupannya bukan pada ashkhas. Wa innama mutanawalaha al-ahdath allati tadullu ala asami al-fa'ilina wal maf'ulin. Hanyalah cakupannya fi'il-fi'il tadi, af'alul qulub tadi, pada ahdath, pada kejadian-kejadian yang menunjukkan kepada isim-isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ya, pada contoh tadi, dhanantu zaidan qa'ima. Jadi dhanna kan dia beramal, ya, pada qa'im. Qa'im isim fa'il. Tapi pada hakikatnya dia, dhanna ini pengaruhnya, cakupannya kepada hadasnya, yaitu qiyamnya. Ya, qiyamnya, bukan kepada syakhsnya, ya, kepada qiyamnya. Alimtu zaidan maridhan, misalkan, ya, ini kepada hadatsnya, marad, bukan kepada syakhsnya. Ya, itu semoga bisa difahami, ya. Karena cakupannya, saya ulangi, li'anna mutanawalaha, karena cakupannya af'alul qulub secara hakikat itu bukan kepada syakhsnya, kepada orang atau bendanya. Wa innama mutanawaluha, hanyalah cakupannya af'alul qulub kepada hadas-hadas yang menunjukkan kepada isim fa'il ataupun isim maf'ul, atau cakupannya dia kepada hadas yang dikandungi oleh isim fa'il atau isim maf'ul. Ya. Ya, contoh-contohnya sudah jelas ya. Zanantu Zaidan qa'im. Zanantu Zaidan qa'im. Si qa'im dhanna itu di situ mencakupi hadats yang ada pada qa'im isim fa'il. Fahiya mana tadi? Wa innama terulangi dari ucapan beliau al-Ashmuni, wa innama mutanawaluha al-ahdath, hanyalah cakupannya af'alul qulub itu pada ahdath yang menunjukkan kepada isim isim fa'il atau isim maf'ul. Fayadhu'ifah al-amal, maka dia amalannya lemah. Bi khilafi af'al at-tashyir, berbeda dengan af'al at-tashyir cakupannya ya kepada ashkhas, benda-benda ataupun orang. Seperti tadi contoh yang sudah kita lewatkan, sara at-tin ibriqa, jadilah, berubahlah tanah tadi, tanah tersebut, tanah ini menjadi apa? Ibriq, kendi. Nah, ini kan cakupannya bukan kepada hadas, tapi kepada syakhsnya, bendanya. Ibriq, benda. Ya, benda bentuknya, bukan apa? Enggak ada apa di situ, enggak ada makna hadas. Ya. Ya, berbeda dengan cakupannya afal al-qulub pada hadas. Ya, karena dia cakupannya pada hadas sehingga lemah. Sehingga ketika kemasukan dia kemasukan mani', maka terhalang. Iya. Dia karenanya menjadi apa? Terhalang. Iya. Dari amalan. Secara lafaz atau secara lafaz dan mahal. Iya. Itu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga bisa difahami. Nanti insyaallah kita lanjutkan masih pada pembahasan ini untuk pertemuan berikutnya. Wallahu تعالى على وعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.